السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. الإخوة رحمكم الله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpul kita di tempat yang terbaik di muka bumi, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpul kita dalam majlis ilmu yang Nabi menyatakannya sebagai Riyadul Jannah, taman dari taman-taman surga. Saat ini kita berada dalam majlis ilmu, majlis yang di dalamnya kita akan selamat dari laknat di muka bumi dengan tiga jalur, dengan tiga sebab selamat dari laknat. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh beberapa ulama, ad-dunya mal'una wa mal'unatum ma fiha. Ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya, illa kecuali zikrullah wa ma wala aw alim wa muta'allim. Kecuali zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan segala kegiatan yang mengantar untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau alim, orang yang berilmu, dan muta'allim, orang yang senantiasa belajar menuntut ilmu. Melalui majlis ilmu kita diingatkan kebesaran Allah. Bahkan majlis ilmu disebut sebagai majlis zikir, sebab di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti selamat dari laknat melalui zikrullah. Dengan majlis ilmu kita mendapatkan ilmu yang dengan ilmu itu kapan mampu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi alim, orang yang berilmu. Sebab ulama dalam Al-Qur'an, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tidak ada yang yakhshallah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah kecuali al-ulama, orang-orang yang diberi ilmu. Jadi siapa yang dengan ilmunya semakin bertambah takutnya kepada Allah, itu alim, itulah ulama. Dan kita dapatkan itu dalam majlis ilmu pula. Yang ketiga, muta'allim, senantiasa belajar. Justru di situ sarana orang belajar. Kita datang menghadiri majlis ilmu karena ingin belajar. Kita selamat dari laknat. Tiga sebab selamat dari laknat terkumpul dalam majlis ilmu. Karena itu sangat mulia ketika hamba tertarik untuk menghadiri majlis ilmu. Sangat hebat kondisi hamba ketika dia merasa bahagia berada dalam majlis ilmu. Sangat-sangat luar biasa ketika hati hamba sudah terikat dengan masjid, dengan tempat-tempat untuk mendapatkan ilmu, sehingga dengannya dia akan masuk dalam satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan khusus di hari akhirat. Semoga keberadaan kita saat ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita menjadi kelompok ini. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Kaum muslimin, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul yang diberikan kepada kami, bekal menuju akhirat. Berbicara tentang bekal, maka Allah Subhanahu wa taala langsung memerintah kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Itulah hakikat judul ini. Berbekal menuju akhirat adalah mewujudkan takwa, mengumpul takwa, memperhebat takwa, memperdalam takwa, memperluas takwa, menjadikan takwa kita beragam bentuk dalam kebaikan. Wa tazawwadu, berbekal kalian, kata Allah, perintah langsung. Ini perintah yang terwajib, masuk dalam kategori yang paling wajib. Bahkan tidak ada perintah lebih wajib dari perintah ini. Wa tazawwadu, berbekal kalian. Berbekal untuk bertakwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Setiap kita pasti akan kembali. Penciptaan kita pasti akan berakhir dan kembali. Sebagaimana matahari terbit, meninggi, meninggi, semakin hebat cahayanya, semakin terang, tapi apakah bertahan? Apakah bertahan ketika tepat di atas kita? Tidak. Dia akan bergeser, turun, berkurang, turun, berkurang, akhirnya kembali. Bulan diawali dengan apa? Diawali dengan yang sering diperdebatkan ini, hilal. Diawali dengan hilal, meninggi, membesar, meninggi, membesar, purnama. Bertahan? Tidak. Akan berkurang, berkurang, berkurang, sampai akhirnya lenyap. Latarkabunna tabaqan an tabaq, kata Allah. Pasti, sungguh pasti akan kalian lewati jenjang demi jenjang dalam kehidupan ini, fase demi fase dalam kehidupan ini. Kita pun demikian, tidak pernah ada diadakan kecil, membesar, bertambah badan, bertambah ilmu, bertambah sampai pada puncaknya melemah, berkurang, melemah, akhirnya kembali. Semua yang diawali pasti akan dikembalikan. Kalau begitu, ada awal penciptaan, maka ada hari akhirat. Itulah hari akhirat, hari yang pasti, yang kepastiannya, keberadaannya adalah perkara yang lebih terang daripada terangnya matahari bagi orang yang beriman. Bahkan keberadaan matahari hanyalah satu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang beriman untuk semakin meyakini pastinya hari kebangkitan. Keberadaan matahari satu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan yang turun, apalagi turun di daerah yang mati, bumi yang mati, tanah kering, kematian, danau kering, tak ada kehidupan. Begitu turun hujan, tidak lama setelah itu daerah ini menghijau. Menghijau. Hidup. Berarti Allah nampakkan kepada kita dengan seterang-terangnya bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Kalau bumi yang mati Allah nampakkan mudahnya untuk dihidupkan, tentunya lebih mudah menghidupkan makhluk penghuni bumi, manusia yang mati, dihidupkan di hari kebangkitan. Hari kebangkitan pasti. Kekuatan keimanan terhadap hari kebangkitan adalah satu dari kekuatan untuk memperhebat bekal menuju akhirat. Dan saya rasa sangat masuk akal kalau kita tahu yakin ada hari kebangkitan, maka pasti kita akan bersiap ke sana. Iya, apakah orang akan bersiap sementara dia masih ragu kemana dia akan menuju? Dia belum tahu kemana dia akan mengarah. Tidak akan berbekal, sebab dia tidak tahu tujuannya, kemana akhirnya. Tapi kapan orang tahu, kapan yakin, pasti akan mempersiapkan diri. Karena itu, mengawali pembahasan bekal menuju akhirat dengan mewujudkan takwa, maka pembahasan ini hanya akan bermanfaat kalau memang kita yakin akan hari kebangkitan. Kalau memang kita mantap akan pastinya hari akhir. Kaum muslimin, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kalian, kata Allah, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Menuju akhirat harus berbekal dengan takwa. Apa itu takwa? Takwa dari kata waqah, yaqi, wiqayah. Dari kata wiqayah, takwa adalah upaya untuk mewujudkan wiqayah bagi diri kita. Wiqayah, sesuatu yang melindungi, yang menyelamatkan, yang membentengi. Itu makna takwa. Saat ada orang yang melempar kita dengan bebatuan, apa yang kita lakukan? Berlindung di sebuah tempat yang mana tempat itu tidak tembus dengan batu, bisa menyelamatkan kita. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita telah melakukan takwa. Itulah takwa. Itu asal makna takwa dalam bahasa. Takwa adalah melakukan usaha melakukan kegiatan, melakukan tindakan, melakukan upaya, beramal, berbuat untuk selamat dari bahaya, untuk berlindung dari bahaya. Dan nanti takwa, kalau tempat berlindung itu memang bisa melindungi, itulah takwa. Ini takwa secara bahasa. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita kumpul. Dari sinilah sangat banyak definisi takwa yang disebutkan oleh para ulama. Hanya yang banyak disebutkan oleh para ulama sebagai definisi takwa yang melingkup seluruh definisi adalah definisi Al-Imam Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Talq bin Habib, ucapan beliau ini berawal dari orang yang bertanya kepada beliau. Saat itu terjadi fitnah, fitnah yang menggoncang masyarakat sehubungan dengan penguasa masyarakat, pemberontakan, kekacauan, kekeringan, kelaparan, kerusakan multidimensi yang terjadi di masyarakat saat itu. Datang kepada beliau, minta jalan keluar. Kata beliau, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Itu jalan keluarnya. Apa takwa? Kata beliau, takwa adalah anta'amala bita'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Atau kama qala, kata beliau, kamu lakukan kebaikan, kamu lakukan ketaatan di atas cahaya dari Allah semata karena cinta dan mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kamu tinggalkan maksiat di atas cahaya dari Allah semata karena takut terhadap siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu takwa yang tersimpulkan pada melakukan dua hal, taat dan tinggalkan maksiat, lengkap dengan penjelasan bagaimana melakukan taat dan bagaimana melakukan maksiat. Melakukan taat ala nurim minallah, taat di atas cahaya, di atas ilmu, bukan taat sesuai dengan yang kita katakan, kita anggap ini sudah taat bagi saya. Tidak. Nanti takwa kalau ketaatan itu memang di atas cahaya dari Allah, berlandas dasar Quran, sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, itu di atas cahaya. Demikian pula kita tinggalkan maksiat bukan sekedar karena kita perasaan saya tidak suka yang itu, iya, atau kita benci, tapi harus di atas cahaya. Allah membencinya, Allah melarangnya, Nabi alaihi salatu wassalam membencinya, melarangnya, mengecamnya. Jadi tinggalkan sesuatu karena Nabi, karena petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu takwa. Bahkan definisi ini lengkap dengan niatnya, lengkap dengan niatnya, lakukan, tinggalkan, mengharap cinta kepada Allah, takut terhadap ancamannya. Mengumpul tiga niat, yang mana tiga niat ini, disinilah kedahsyatan takwa, cinta, harapan, dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar, kita akan jelaskan. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Jadi jelas apa itu takwa? Pelaksanaan perintah, tinggalkan larangan, di atas ilmu, dengan niat. Apa niatnya? Murni cinta kepada Allah, mengharap hanya kepadanya, takut hanya terhadap ancamannya. Saat ini apa yang kita lakukan? Ayo, jadikan takwa apa yang kita lakukan saat ini supaya jadi bekal untuk akhirat. Wa tazawwadu, berbekal kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal apa? Takwa. Ayo jadikan sekarang ini sebagai bekal kita. Ayo, kita masukkan apa? Melakukan ketaatan atau meninggalkan maksiat? Bisa dua-duanya. Tuntut ilmu, ketaatan. Mendatangi masjid, ketaatan. Datang ke sini bersilaturahmi, ketaatan. Iya. Dan banyak lagi niat ketaatan. Saya tidak mau bodoh. Iya. Saya datang ke sini untuk jauh, menjauh dari kebodohan. Saya datang ke sini untuk menghindar dari kesyirikan supaya dapat ilmu. Saya datang ke sini supaya selamat dari kemunafikan melalui majelis ilmu. Iya. Itu apa? Takwa dari sisi yang kedua. Di atas ilmu. Hadir di atas ilmu. Quran dan sunnah yang kita cari. Kalau ada penjelasan ustaz, penceramah, syekh, hanya sekedar akal-akalannya, pikirannya, pendapatnya, ya kita pertimbangkan, hormati sebagai ustaz kiai. Tapi yang dijadikan pedoman hidup hanya Quran dan sunnah. Tidak sejalan dengan itu, tinggalkan. Siapapun yang mengucapkannya. Ini yang kita cari. Dasarnya cinta kepada Allah. Duduklah, dengarlah, carilah ilmu karena cinta kepada Allah. Ayo, enggak usah tunggu lagi, cinta ya Allah. Saat ini langsung karena cinta kepada Allah. Cukup kita cintai Allah karena Allah izinkan datang ke sini. Sebab siapapun yang paksa kita datang, kalau Allah tidak izinkan, kita tidak akan sampai di sini. Itu cukup untuk mencintainya. Sementara nikmat yang Allah beri kepada kita lebih luas, lebih luar biasa, tanpa batas. Cintailah Allah, mengharap kepadanya, sebab dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Apalagi majlis ilmu, memang majlis apa? Wa ghasyiyat humur rahmah. Allah lingkup, selimuti dengan rahmat. Wa nazalat alaihim sakinah, diturunkan sakinah. Harapkan itu. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah akan sebut-sebut. Ada majlis mulia di atas. Kita akan dimuliakan di sana. Kalau Pak Jokowi sebut-sebut nama kita di hadapan menteri kabinet beliau. Yeah, ada Pak Jenderal di situ. Ada Pak In, oh semua petinggi. Oh, Syabu Zaki itu bagus itu orangnya. Setelah itu Abu Zaki dapat telepon dari salah satu jenderal yang hadir di sana. Abu, kamu tadi kenapa sampai kamu? Abu begitu didengar namanya disebut langsung melayang. Sebab majlis tidak sembarang ini majlis ini. Disebut orang di situ, dimuliakan, dipuji di situ, tidak sembarang ini. Tapi ini majlis tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan majlis yang di atas. Dan itu pasti, siapa yang hadir dalam majlis ilmu akan disebut dengan kemuliaan. Disebut dengan kemuliaan, diikutkan nama bapaknya. Mau berbakti sama orang tua, hadir majlis ilmu. Bapak kita juga akan disebut. Walaupun di rumah bapak marah-marah misalnya, tidak apa-apa, nanti akan tenang sendiri. Yang penting niatnya mau bakti kepada orang tua. Setelah pulang, bersihkan kamar mandi tanpa diperintah lagi, supaya langsung senang. Ini harapkan ini. Bisa? Maka duduknya kita saat ini sudah merupakan bekal menuju akhirat. Tinggal siapa yang lebih hebat bekalnya. Terdapat pada perbedaan cinta setiap kita, harapan setiap kita, dan takut setiap kita. Ini yang membedakannya. Kaum muslimin, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, takwa adalah sesuatu yang tertanam di dalam hati, yang menggerakkan, membersihkan, menguatkan, memperhebat hati. Dan hati adalah raja diri kita ini. Kalau ini hebat, ini kuat, ini bersih, ini luar biasa, maka yang akan terucap adalah kehebatan, kebaikan, bersih, luar biasa. Yang terlihat, yang didengar, yang akan dilakukan, diamalkan adalah kebaikan. Itulah takwa. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nabi tunjuk di dalam. At-taqwa hahuna. Tidak perlu lagi tanyakan apa ini. At-taqwa hahuna. Nabi tunjuk di dalam hati. Itulah takwa. Kenapa? Sebab ini yang menentukan kita bisa beramal atau tidak. Mau beramal atau tidak. Hebat amalan kita atau tidak. Luar biasa amalan kita atau tidak. Bahkan tembus tidaknya amalan kita ditentukan takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging-daging kurban itu. Tidak sampai berapapun banyaknya. Dan tidak pula sampai darah-darahnya, berapapun banyak hewan yang kita alirkan darahnya. Bukan itu yang sampai. Terus siapa yang sampai? Walaki yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai adalah takwa kalian. Takwa kalian, ini yang sampai. Sesuatu yang mendasari kita berbuat, yang mewarnai saat kita berbuat, dan yang tertanam saat kita selesai berbuat, serta yang mendorong selanjutnya untuk berbuat, dan yang menjadi kekuatan penjagaan apa yang telah kita perbuat, sehingga terus bisa bertahan sampai malakul maut datang menjemput. Itu takwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Tidakkah dia tahu bagaimana ketika yang dikubur dibangkitkan, wa husila ma fis sudur, maka akan diperoleh apa yang ada di dalam dada. Tadi yang sampai apa? Tak. Kalau ini yang akan diperoleh apa? Apa yang ada dalam dada? Persis sabda Nabi, at-taqwa hahuna. Dan inilah hakikat niat. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan pasti dengan niat, dan setiap orang hanya akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Sementara Allah bilang orang akan memperoleh sesuai dengan apa? Apa yang ada di dalam dada. Kalau begitu di mana niat? Itulah takwa. Itulah takwa yang harus kita jaga, perhebat, kumpul, jadikan bekal, dan hiduplah di atasnya. Hiduplah di atasnya. Sebab setiap kita akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat kita, sesuai dengan nilai takwa yang tertanam. Itu harus dipertahankan itu. Kebangkitan kita selanjutnya sesuai dengan apa yang bertahan dalam niat itu, apa yang bertahan pada takwa kita. Yaghzu jayshunil Ka'bah. Akan ada pasukan besar yang akan memerangi Ka'bah, kata Nabi. Fa'idha kanu bibaida'a minal ard, maka tak kala pasukan besar ini berada di tanah lapang yang sangat luas, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka ditenggelamkan orang pertama sampai orang yang terakhir. Ditenggelamkan orang pertama sampai orang terakhir. Penjagaan Allah terhadap agamanya. Aisyah radhiyallahu anha yang mendapatkan ilmu ini langsung berkomentar, bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Wahai Rasulullah, bagaimana sampai ditenggelamkan orang pertama sampai yang terakhir, padahal di tengah-tengah mereka ada orang-orang rakyat jelata, orang-orang pasar yang tidak menginginkan memerangi Ka'bah. Apalagi saat pasukan besar berhenti, pasti didatangi, akan terjadi pasar, barter dan semacam itu. Ternyata semua yang dekat pasukan ini hancur, binasa semuanya. Kata Aisyah, kenapa semuanya dibinasakan? Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ditenggelamkan orang pertama sampai yang terakhir. Thumma yub'atuna ala niyatihim. Kemudian setiap mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Harus dipertahankan itu niat. Harus dipertahankan itu takwa. Terus dipupuk, terus diperhebat, terus dikembangkan, terus diperluas, terus diperdahsyat, terus ditambah, terus disempurnakan, terus dijaga, terus sampai malakul maut datang menjemput. Saat kita dibangkitkan, maka dilihat takwa yang terkumpul di dalam. Itulah takwa. Jadi sesuatu yang terkumpul di dalam, dan itu hakikat niat, itu hakikat keikhlasan kita. Kalau berbicara tentang niat, sesuatu yang terkumpul di dalam, berarti berbicara tentang ilmu. Mau bertakwa, mau berbekal, perhebat apa yang ada di dalam, ilmu. Lihat, orang datang ke masjid, ketika ditanya, jawabannya beragam. Ada yang menjawab dengan ilmu yang dia dapat dari satu hadis. Ada yang menjawabnya dengan ilmu yang dia dapat dari tiga hadis. Ada yang menjawabnya dengan ilmu yang dapat dari puluhan hadis. Berarti dasarnya ilmu. Itu yang tertanam, itu takwa. Akan berbeda suratnya, sebab berbeda dasarnya, berbeda ilmunya. Berbekal menuju akhirat, bertakwa, maka berilmu. Kumpul di dalam, perhebat ilmu itu. Kita sudah sholat? Iya, ingat. Apa yang mendasari kita sholat? Oh, dia rukun Islam. Satu. Hanya itu saja yang mendasari. Maka, dasar sholat kita, takwa sholat kita masih lemah. Harus cari lagi yang lainnya. Banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang memerintah, menganjurkan, menuntun, mengajar bagaimana sholat. Bagaimana sholat? Ambil semua itu. Di antara ilmu yang Nabi sebutkan, sholat penggugur dosa yang sangat hebat. Nabi sampai memperumpamakan bagaimana dengan pekerja. Yang dalam perjalanannya ke rumahnya, dia kerja, perjalanan ke rumahnya dia akan melewati 5 sungai. Lewat bersih lagi, lewat bersih lagi, lewat bersih. Masih dipertanyakan bersihnya. Seperti itulah sholat 5 waktu. Dalam hadis lain, Nabi memperumpamakan orang yang mendatangi sholat adalah orang yang memikul dosanya di kepalanya. Ayo, maka saat rukuk dipukul di atas, saat rukuk Gimana yang di atas? Pasti berjatuhan. Apalagi saat sujud. Coba kita datang sholat karena ilmu itu. Pasti semakin hebat. Itu takwa. Dasarnya ilmu. Bertambah ilmunya. Dan kedahsyatan ilmu itu saat kita niatkan mencontoh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Cermati, ini banyak yang luput dari ilmu ini. Kita sudah tahu, padahal tahu juga ini hadisnya Nabi. Ini hadisnya Nabi, tahu ini hadisnya Nabi. Iya. Oh Nabi, tapi banyak-banyak kita datang, oh saya mau ampunan, saya mau diampuni dosa saya. Iya, sekedar itu yang kita inginkan. Coba tambahkan lagi niatnya. Saya ingin mencontoh Nabi. Nabi yang bilang, Nabi yang tuntunkan, Nabi informasikan seperti ini. Saya percaya, karena Nabi. Karena Nabi yang bilang. Karena Nabi yang mengatakannya. Agar supaya semakin bertambah kecintaan, pembesaran, pemuliaan kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga setiap selesai kita sholat, kita merasakan kebahagiaan dari petunjuk Nabi, semakin percaya kita sama Nabi. Betul-betul manusia ini benar. Kita akan merasakan petunjuknya. Setiap selesai sholat, bertambah ittiba'nya terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ikut dalam niatnya. Itu takwa. Itu takwa. Dan kedahsyatan takwa ada pada niat yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tiga hal tadi, cinta, harapan, dan takut. Terdengar panggilan azan, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap hanya kepadanya. Ini yang mendorong kita mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu takwa. Dan di situ kedahsyatan takwa. Ilmu, kecintaan kepada Nabi, mencontoh Nabi, mencintai Allah, mengharap kepadanya, takut kepadanya, itu semuanya perkara hati. Dan itulah takwa. Kapan kita gunakan? Di awal beramal. Saat datang waktu beramal itu, datang panggilannya, datang ajakannya. Kapan lagi terpakai? Saat sholat. Terdengar azan terpakai. Saat kita sholat terpakai itu ilmu. Terpakai lagi ilmu. Kembangkan lagi itu ilmu itu. Perhebat lagi itu ilmu. Ada cinta panggilan, ada cinta saat sholat. Ada cinta saat sholat. Apalagi saat sujud, di situ kedahsyatan cinta. Dan ada cinta setelah selesai sholat. Terkumpul, bertambah itu takwa. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu bekal? Sesuatu yang dipakai untuk apa? Untuk berjalan, melanjutkan perjalanan. Berbicara tentang bekal, berbicara tentang perjalanan, ya tidak? Kapan orang membahas bekal? Ayo, sudah punya bekal? Kalau orang mau melakukan perjalanan. Kum fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, kata Nabi. Jadi kamu di dunia seperti pendatang, orang yang melakukan perjalanan, atau abiru sabil, atau orang hanya sekedar melintas melakukan perjalanan. Jadi seperti itu. Berarti Nabi kita suruh menjadi orang yang melakukan perjalanan, dan berbicara tentang perjalanan harus punya bekal. Ayo, apa yang akan digunakan selanjutnya untuk sholat selanjutnya? Hasil dari sholat sebelumnya, hasil dari sholat sebelumnya kita gunakan. Apa itu? Ilmu yang bertambah, kecintaan terhadap Nabi yang semakin menjadi, semakin percaya kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam, semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin mengharap kepadanya, semakin takut kepadanya, sehingga ketiba tiba amalan selanjutnya bertambah. Bisa dimahami? Itu takwa. Demikian caranya menjadikannya bekal. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waktu asar jam berapa? Saya tidak paham waktu. Jam berapa? 15? 15, iya 15 menit lagi. Baik. Jadi takwa telah kita pahami, sesuatu yang tertanam di dalam hati. Apa hakikat yang tertanam di dalam hati? Itu adalah hakikat niat. Dan dia adalah ilmu, kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada Allah, harapan kepadanya, takut kepadanya. Sedang uraian lain, takwa adalah puncak pemanfaatan ilmu. Puncak pemanfaatan ilmu itu takwa. Dalam surah Al-An'am, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 10 wasiat, قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا. Sampaikan ya Muhammad, mari kemari saya bacakan kepada kalian apa yang Tuhan kalian haramkan kepada kalian. Yang pertama, jangan melakukan kesyirikan. Ketika Allah menyebutkan ayat-ayat ini, di tiga ayat Allah sebut 10 wasiat. Di ayat pertama Allah menyebut 5 wasiat. Di akhir ayat, kita tidak bahas wasiatnya sekarang, di akhir ayat Allah berfirman, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian ta'qilun. Ta'qilun, berakal memahaminya. Akal menangkap ilmu itu, memahaminya. Setelah itu Allah menyebutkan 4 wasiat. Di akhir ayat Allah berfirman, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian tadakkarun, sadar, teringat. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menyebut 1 wasiat dan Allah tutup dengan firman-Nya, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Sebagian ulama memberi ilmu di sini, ta'qilun, kemudian tadakkarun, kemudian tattaqun. Ternyata takwa adalah puncak dari paham. Takwa adalah puncak dari paham. Kita pahami ilmu agama, pahami hadis-hadis Nabi, mendengarkan keterangan para ulama, para sahabat. Iya, kita pahami, kita mengerti, akal yang berada di dalam hati menangkapnya, menerimanya. Ini baru proses ta'akilun. Lawannya jangan sampai lupa. Lawannya jangan sampai tidak paham. Kalau lupa, belum paham, berarti belum ta'akilun. Sebab ta'akilun dari kata akal. Akal artinya sesuatu yang terikat. Itu ta'qilun, ilmunya terpahami, terikat. Untuk sampai di proses ini, sebagian orang perlu berulang-ulang kali menghadiri pengajian baru bisa ta'akilun. Mungkin ada yang sekali, tapi setelah ta'akilun ada proses kedua, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian tadhakkarun, sadar. Ilmu yang tertanam mengingatkan sudah. Kita menghadapi peristiwa, mengalami kejadian, melihat sesuatu, maka kita dituntut untuk menyikapi. Gimana? Apa yang harus kita lakukan? Maka ilmu yang tertanam itu memberi respon, mengingatkan. Kalau ilmunya sudah mengingatkan, berarti sudah masuk dalam tadakkarun. Sebagian orang ilmunya ketika menghadapi kejadian hilang, belum masuk dalam tadakkarun. Iya, ilmunya itu masih dalam proses pandai diceramahkan, terhafal di pondok, di pondok dihafal. Iya, diceramahkan, bab. Iya. Tapi menghadapi kejadian yang dialami dalam ceramahnya hilang, berarti belum tadakkarun. Kalau ilmunya sudah tadakkarun, mengingatkan, mengingatkan, mengingatkan, maka tattaqun adalah ilmu yang sudah jadi penyelamat. Kondisi hamba langsung mampu menggunakan ilmunya untuk menyelamatkan dirinya. Kalau ilmunya mengharuskan dia menghindar, berarti selamat karena ilmu. Kalau ilmunya mengharuskan dia maju, maka dia maju, berarti dia maju dengan ilmu. Itu tattaqun sudah. Selamat, berhasil melakukan perintah atau meninggalkan sesuatu karena ilmu. Itu takwa. Itulah takwa. Beda lagi dengan muttaqin. Kalau muttaqin, orang yang memiliki takwa dan takwa sudah jadi sifat. Orang yang memiliki takwa dan takwa sudah jadi sifat. Berulang, berulang, berulang takwa itu. Ilmu yang menjadi takwa itu menyelamatkan dirinya berulang, berulang, berulang sampai menjadi jiwanya sudah. Responnya sangat hebat sudah. Coba cermati, alif lam mim, dalikal kitab la raiba fi hudan, hudan lil muttaqin. Alif lam mim itu adalah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, hudan datang dalam bentuk nakirah yang maknanya ta'awim, kedahsyatan, kehebatan sebagai petunjuk. Itu adalah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya, pedoman besar, ilmu yang sangat dahsyat, lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa sudah jadi sifatnya. Itu alamatnya. Kalau takwa sudah jadi sifat, maka setiap ayat dalam Al-Quran adalah ilmu yang teramat dahsyat. Antum bisa memahami ilmu yang dahsyat? Ayo Bang Umar, kalau dalam bisnis, apa ilmu yang dahsyat itu? Kalau seorang pebisnis memahami rahasia jual beli beras misalnya. Oh, dia pedagang besar beras dunia. Iya, pedagang beras dunia. Bukan Semarang saja, bukan Indonesia, dunia. Dan ilmu dia untuk menguasai hal itu, iya, terpahami, terkuasai, dia olah, dia manfaatkan, dia gunakan di atas 50 tahun. Ilmu itu dia betul-betul paham ini ilmu. Dia kuasai betul, dia tahu betul. Ini di sini rahasianya ini. Ilmu ini akan menjadi sesuatu yang teramat hebat, dahsyat bagi dirinya. Kalau disuruh bocorkan, nah ini disuruh bocorkan, biar berapa triliun dia tidak akan beli. Ini mirip dengan resep-resep unggul, ya, rahasia-rahasia. Ya memang ilmunya didapat melalui tajrubah-tajrubah, percobaan-percobaan, pengalaman-pengalaman, bukan setahun, bukan lima tahun, puluhan, bahkan di atas 40 tahun. Sehingga lahir ilmu ini. Ini betul-betul ilmu ini. Pasti ilmunya. Kalau begini pasti seperti ini. Kalau begini pasti seperti ini. Terbukti hebat betul. Orang yang memahami ilmu yang seperti ini akan menempaakannya dengan dahsyat. Nah sekarang lihat orang bertakwa. Dalikal kitab, itu adalah kitab. La raiba fi, tak ada keraguan di dalamnya. Hudan. Hudan pedoman dahsyat. Hidayah besar, tak tertandingi. Lil muttaqin, bagi orang yang takwa menjadi sifatnya. Ukur takwa kita di situ. Ukuran yang lain, ukuran yang lain cinta. Kalau ukuran yang lain tadi cinta, oh saya kayaknya sudah cinta. Harapan, saya bagus harapan. Takut kayaknya ada takut saya. Tapi ayat Al-Quran betul-betul dahsyat dalam hidup kita. Ada satu ayat yang kita pahami betul. Jangan, tidak usah seluruhnya dulu. Satu ayat saja. Ada satu ayat yang dahsyat betul kita pahami. Kapan ada? Berarti apa? Sudah? Iya, mirip. Tapi orang yang betul-betul bertakwa, ayat-ayat Al-Quran adalah hudan, pedoman dahsyat baginya. Mengarahlah ke sana. Saat ini kita sangat rapuh di situ. Harus kita akui, kita sangat rapuh di situ. Semoga bermanfaat. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan setelah salat asar.